Aduh. Halo, Ge. Beli ampura yang tiang. Apa? Jagi ngelepas rasa tresna pun iki. Hah? Sawira. Ada bisa? Tiang pengurus dayang nyalanan tresna sani sampun ira gejalana. Tiang lunas. Mangde beli nerima napi sani sampun tiang uncarang tekening beli. Nah, Ge. Beli. Terima. Ini mulai keputusan kamu. Makasih, Nak, Ge. Makasih, Gati. Oh, no. Mi, gua kenapa nih, Bu? Lagi sebet nih, sebet. Sabat, sabat. Bu, cara zaman janin, deh, sebet-sebet, Bu. Ragang lah, deh.